semudah itu Ferguson. Ferguson tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Aisyah. Culik culik di BO pusat depan Muna Jamila. Memang enak. Tidak semudah itu Ferguson. Culik culik di BO pusat sayangannya aku. Tidak semudah itu Ferguson. Ferguson Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Ferguson tidak semudah itu Ferguson. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Tidak semudah itu Ferguson. DJ Opus Remix. Tidak semudah itu Ferguson. Ferguson tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Aisyah. Culik culik di BO pusat depan Muna Jamila. Memang enak. Tidak semudah itu Ferguson. Culik culik di BO pusat sayangannya aku. Tidak semudah itu Ferguson. Ferguson Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Ferguson tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Aisyah. Culik culik di BO pusat depan Muna Jamila. Tidak semudah itu Ferguson. Culik culik di BO pusat sayangannya aku. Tidak semudah itu Ferguson. Ferguson Ferguson. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Tidak semudah itu Ferguson. By DJ Opus Remix. DJ Opus Remix.